العالمين آمين. قال الحبيب عبد الله علي دروس رضي الله عنه: من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار والافتخار في جوف الله. قال الحبيب عبد الله علي دروس، الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس، beliau berkata: من أراد الصفاء الرباني، siapa yang menginginkan kejernihan pemberian Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi, maka wajib alaihi atasnya bil inkisar, merendahkan diri, menatapi, memantau kehidupan yang lalu demi kehidupan yang akan datang, wal iftiqar, merasa butuh dari Allah Subhanahu wa taala fi jawfil lail, di waktu malam. Artinya gini, waktu malam itu waktu yang sangat tepat kita mendapatkan hasil yang sempurna, hasil yang bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berdagang itu ada hasil kotor, ada hasil bersih. Hasil kotor itu berarti bercampur antara modal dengan keuntungan. Tapi yang paling enak itu hasil bersihnya. Hasil kotor misalnya 1 juta, hasil bersih tergantung berapa keuntungan yang kita ambil dari setiap barang. Kalau kita mengambil besar dari keuntungan, berarti kita mendapatkan banyak. Kalau kita mengambil sedikit, mungkin bisa 50-50, mungkin bisa juga 25-75. Lah, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan ketika apa? Di waktu malam. Jadi di waktu malam kita bisa mendapatkan pendapatan yang besar dari Allah. Dengan apa kita bisa mendapatkannya? Bil inkisar. Inkisar itu menangisi diri dari perbuatan yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki diri di hari berikutnya. Itu inkisar. Jadi merasa menyesal dengan apa yang telah ia perbuat, dari kesalahan, dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Dengan ingin membangkitkan semangat, merubah diri di hari-hari berikutnya. Di hari-hari berikutnya. Itu inkisar. Wal iftiqar. Selain dengan inkisar juga dengan iftiqar. Merasa butuh dengan pemberian Allah, karena kita sebagai hamba ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ghaniyyun wa antumul wallahu ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, wa antum dan kalian adalah al-fuqara, orang-orang yang membutuhkan. Nabi pun di dalam hadisnya juga mengatakan, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk, semua, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, bukan hanya manusia, jin, malaikat, binatang, pepohonan, semua makhluk Allah itu iyalullah, butuh dari Allah. Butuh dari Allah. Sekarang kalau kita gak dapat nikmatnya Allah, apakah kita bisa hidup? Kita dikasih oleh Allah kenikmatan bisa bernafas. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan bisa melihat. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan bisa bergerak. Kita dikasih oleh Allah kenikmatan bisa berbicara, bisa mendengar, bisa merasakan. Itu semua kenikmatan dari Allah. Nah, kalau kita lepas dari kenikmatan Allah, nah mungkin kita bisa hidup. Berarti kita butuh dari Allah. Binatang pun juga seperti itu. Mereka butuh dari Allah. Kambing, ayam, kucing dan yang lain sebagainya, mereka butuh dari Allah. Kalau memang gak butuh dari Allah, mereka dalam waktu singkat akan mati. Sama dengan kita. Pepohonan juga butuh dari Allah. Nah, karena itu semua butuh dari Allah. Semua membutuhkan Allah. Lah kalau kita membutuhkan Allah, kita butuh mendapatkan pemberian dari Allah dengan apa? Bil iftiqar, merasa benar-benar butuh kepada Allah di waktu malam. Apa Rahimahullah Haddad mengatakan dalam nasidahnya, biftigari apa? Fali hada siri aku fi yasari wa asari. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Beliau mengatakan karena ini aku selalu memohon kepada Allah. Aku selalu meminta kepada Allah. Kenapa? Allah meletakkan kita hamba selalu membutuhkannya. Karena itu beliau selalu memohon kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Kenapa? Tempat kita memohon, tempat kita meminta Allah. Dan kita dibuat oleh Allah tidak lepas, kita harus selalu butuh dari Allah, gak boleh lepas. Nah, kalau kita butuh dari Allah, ya kita harus kejar selalu Allah. Masa kita butuh dari Allah, kemudian Allah kita tinggalkan? Dan itu yang terjadi. Kita butuh Allah, tapi kita Allah kita tinggalkan. Sholatnya asal-asalan, doanya asal-asalan, memahami ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama asal-asalan, ibadah yang lainnya asal-asalan, kemudian minta duitnya banyak, minta kehidupannya enak. Logika kita di mana? Akal kita di mana? Kita ini butuh dari Allah, tapi kita meninggalkan Allah. Mana mungkin bisa kita dapatkan itu semuanya? Mau tidak mau, harus kita selalu memohon, meminta kepada Allah, dan selalu kita kejar Allah dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Bukan berarti kita tinggalkan Allah, kemudian kita ingin itu, nggak mungkin bisa kita dapatkan. Nah, karena itu beliau Imam Al-Haddad selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, khususnya itu di waktu malam. Khususnya di waktu malam, yaitu bangun malam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu man arada shafa'a rabbani. Siapa yang menginginkan pendapatan dari Allah, kemurnian, pemberian dari Allah yang bagus, yang indah, yang banyak, maka wajib bagi dia untuk al-inkisar wal-iftiqar. Dengan inkisar, menatapi yang lalu untuk yang akan datang, wal-iftiqar, selalu merasa butuh dari Allah di waktu malam. Dikatakan oleh Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jirati rahimahullah, "Jumi al-khairu kulluhu fil-lail, wa ma ukidat li waliyyin wilayatun illa bil-lail." Dikatakan oleh Imam Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabruti, beliau mengatakan kebaikan itu keseluruhannya dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Kebaikan semuanya mulai A sampai Z dikumpulkan oleh Allah di waktu malam, seperti pemberian Allah semuanya diikatkan dengan ketakwaan. Ketakwaan itu gudang kebaikan. Jadi kita ingin apapun ada di dalam ketakwaan. Sama dengan waktu malam, kita ingin kebaikan apapun ada juga di waktu malam. Karena semua kebaikan digabungkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Karena itu Allah tidak mengangkat Seseorang menjadi wali tidak diangkat oleh Allah, tidak dilantik seseorang menjadi wali kecuali di waktu malam. Nah, karena itu orang yang diangkat menjadi wali itu orang yang sudah istiqomah bangun malam. Orang yang sudah istiqomah, sudah aktif bangun malam, ibadah di waktu malam, setiap malamnya bangun beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersholawat dan lain sebagainya, aktif kebaikan ketaatan ia kerjakan di waktu malam maupun di waktu siang, nanti di kemudian hari diangkat oleh Allah menjadi wali pada saatnya. Nah, kalau malam nggak pernah bangun, malam nggak pernah bangun, apalagi sholatnya, apalagi membaca Al-Qur'annya, apalagi berdoanya, nggak mungkin kalau malamnya aja nggak bangun dia. Malamnya nggak bangun, masa mau bangun malam membaca Al-Qur'an, nggak mungkin, mungkin dia nggak bangun. Kemudian diangkat menjadi wali, nggak bisa. Dan itu beliau mengatakan apa? Wa ma ukidat liwaliyin wilayatun illa billah. Tidak dilantik seseorang untuk menjadi wali kecuali di waktu malam. Ya, mereka harus aktif dulu ibadah di waktu malam, bangun malam. Entah itu bangunnya itu hanya setengah jam, seperempat jam, atau satu jam, itu bukan urusan. Yang penting bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari, bukan saat itu langsung dilantik. Setelah istiqomah dulu, kalau sekali langsung diangkat menjadi wali, wali semua nama. Atau cuma hanya menjalankan 1-2 hari kemudian dilantik menjadi wali, oh banyak. Walhamdulillah kita di bulan Ramadan 1 bulan bangun terus. 1 bulan kita bangun terus. Tapi ya itu tadi, bangunnya ada yang karena sahur tok malingun ngeblak tidur lagi, ada yang bangun sahur dan membaca Al-Qur'an 1 bulan bangun. Tapi enggak jadi wali sih ya. Lebih apa enggak cukup waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Tentunya dengan apa? Dengan kemurnian niat kita, tujuan kita, keikhlasan kita. Dan juga melihat di waktu siangnya, malam bangun waktu siangnya aktif maksiat. Ya kapan diangkat menjadi walinya? Ya tidak diangkat seseorang menjadi wali kita nilai kecuali. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Malam itu waktunya kumpulnya kebaikan. Nah, kalau kumpulnya kebaikan itu banyak di waktu malam, berarti kita mudah mendapatkan kebaikan yang banyak di waktu malam. Seperti barang, ada barang banyak terkumpul, macam-macam juga. Kalau kita mau beli barang yang macam-macam, nggak perlu banyak yang tempat, sudah satu tempat itu sudah terkumpul semuanya. Yang kita cari semuanya ada di situ. Dan buat apa kita kesana kemari? Cukup kita ke tempat itu, kita ambil yang kita butuhkan, yang kita cari, selesai. Kita keluar dari tempat itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama persis ketika kita di waktu malam beribadah kepada Allah. Kalau kita di waktu malam beribadah kepada Allah, apa yang kebaikan yang ingin kita dapatkan? Apa kebaikan yang ingin kita miliki? Apa kebaikan yang ingin kita raih? Ya bisa kita dapatkan di waktu malam, tinggal kita ngambil. Seperti kita masuk minimarket atau supermarket, semua yang kita inginkan ada di dalamnya, sudah. Kalau ada di dalamnya semuanya, kita gak perlu repot. Begitu juga di waktu malam, ada komplit lengkap, tinggal kita minta. Karena itu katanya Rasulullah, nah makna hadisnya, tidak ada satu orang yang sholat lalu minta kepada Allah di waktu malam semua urusan perkaranya, baik itu urusan dunia dan akhirat, illa atahu iya, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Kenapa? Seperti supermarket atau minimarket, ketika kita masuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Lah sekarang dibutuhkannya bangunnya. Dibutuhkannya itu bangunnya. Bagaimana diri kita untuk bangun malamnya? Berat, males, atau naudzubillah nggak mau? Kalau berat dan malas bisa dirubah, tapi kalau nggak mau ini sulit. Berat, Ya apa caranya mengingatkan? Malas, berarti dia bangun tapi malas untuk melakukan sholat, ibadah dan lain sebagainya. Ya apa caranya mengingatkan malasnya? Kita obati seperti penyakit. Kita tahu, oh ini karena pusing, oh ini karena sakit perut, oh ini. Kita tahu, jadi kan kita minum obat sesuai dengan penyakitnya. Lah berat dan malas, ini penyakitnya apa? Penyakitnya berat atau malas? Lah obatnya apa? Pasti ada obatnya. Untuk supaya mudah, gampang bangun malam. Karena kehilangan bangun malam itu berarti kita kehilangan banyaknya kebaikan. Ketika kita tidak bangun malam, itu berarti banyak kebaikan yang hilang dari kita. Bisa kita dapatkan barang mudah, tapi kita meremehkan. Kita bisa mendapatkan barang mudah, gampang, gak sulit. Tapi kita meremehkan, akhirnya kita gak bisa mendapatkan yang kecuali dengan sulit. Tadinya tinggal ngambil ini bisa, tapi ngeremehin, no. Ngenteng, no. Akhirnya butuh kita naik kendaraan, itu pun belum pasti ada. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Lah tadi ini cuma sedikit toh. Tinggal kita bangun, kita bisa raih, bisa kita ambil. Tapi kita nggak mau. Kita mau yang jauh, yang juga belum pasti. Padahal ketika kita bangun malam, kita bisa mendapatkan yang dekat. Tinggal ngambil sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan dari Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita bisa bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kebiasaan orang-orang soleh dapat kita kerjakan, dapat kita lakukan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa meniru mereka dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.